senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Asri. Dan dalam keadaan yang penuh keberkahan, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dan kita disunnahkan untuk mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Yang mana hujan ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anzala minas samai ma'an mubaraka, kata Allah. Sungguh kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan sekalian, para hadirin rahiman wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan syarah atau ta'liq terhadap kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allamah Al-Khudari rahimahumallahu taala. Kita masih membahas ya, di pertemuan yang lalu sampai pembahasan tentang kisah Gharaniq. Ya, kisah Gharaniq. Dan pada pertemuan kali ini akan kita kupas tuntas ya tentang kisah Gharaniq ini. Sebelum kita baca yang ada di kitab Nurul Yaqin, saya ingin bacakan kronologisnya ya, kisah Gharaniq ini. Ini saya ambil dari syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan ya, terhadap kitab Sittah Mawadi'. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kalian melihat Lata, Uzza dan Manat yang ketiga? Ketika Rasulullah membaca ayat ini sedang tilawah, al-qasyaitanu ay sautas syaitan, maka setan memasukkan suaranya. Setan memasukkan suaranya bikalimatin berupa beberapa kata. Dasaha fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diselipkan kepada tilawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Berhala-berhala ini adalah berhala yang mulia dan sungguh syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu. Nah, ini kata-kata yang diselipkan oleh syaitan. Hadza kalamun minasyaitan. Dasahu fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diselipkan kepada tilawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. War rasulu lam ya'lam bidzalika. Dan Rasulullah enggak tahu. Rasulullah enggak sadar ada perkataan seperti itu. Karena setan hanya memperdengarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Rasulullah enggak dengar dan Rasulullah enggak merasa mengucapkan. Maka ini kisahnya seperti ini ya. Sehingga tidak benar nih, andaikan kisah Gharaniq ini sahih, tidak benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kesurupan. Dan ini diucapkan oleh sebagian orang ya, orang-orang liberal. Mereka mengatakan Muhammad saja kesurupan. Nah, ini pertama bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW. Yang mengatakan Rasulullah kesurupan. Ini penghinaan berat kepada beliau. Ya. Saya khawatir orang yang mengucapkan seperti ini kafir. Mengatakan Rasulullah kesurupan. Yang kedua, kisahnya enggak seperti itu. Bukan setan masuk ke tubuh Nabi, kemudian Nabi mengucapkan kalimat tadi. Nabi enggak mengucapkan sama sekali. Namun diselipkan, ya. Kaifiahnya kita enggak tahu, ya. Apakah dipasang headset, ya, di orang musyrikin atau gimana? Enggak tahu, yang penting orang musyrikin itu dengar ada perkataan tambahan. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu terdengar oleh orang-orang musyrikin. Rasulullah enggak mengucapkan. Jadi bukan Rasulullah kesurupan, bukan. Setan enggak bisa merasuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-musyrikin sami'uhu. Namun orang-orang musyrikin mendengarnya. Fafarihu, dan mereka senang mendengar seperti itu. Faqalu, dan mereka mengatakan dzakara alihatana bi khairin. Muhammad telah menyebutkan berhala-berhala kami dengan kebaikan. Wa hadzal ladzi nuriduhu, inilah yang kami inginkan. Nahnu lanaqsudu minha illa syafa'ah. Kami, kata orang musyrikin, memang sejak awal kami menyembah berhala ini tidak ingin apa-apa kecuali satu, syafaat dari mereka. Jadi Muhammad, engkau katakan itu betul. Bahwasanya syafaat berhala-berhala ini sangat ditunggu-tunggu, itu sama seperti konsep kami. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadur. Kami sudah tahu berhala ini enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih mudarat, ini batu. Tapi kami hanya nyari syafaat, kami hanya tawassul tabarruk kepada berhala. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Namun kami hanya mengharapkan syafaat dari mereka. Ini kata orang-orang musyrikin. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati wa huwa qauluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Ya, Nabi terus membaca surat An-Najm sampai akhir ayat. Dan ketika Nabi sampai pada ayat yang terakhir, yaitu fasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah semata. Maka sajada, Nabi pun sujud. Fasajada ma'ahu al-muslimuna. Kemudian kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi ikut sujud. Wasajada al-musyrikuna, dan juga orang-orang musyrikin ikut sujud juga. Perhatikan ini, ya. Orang musyrikin ikut sujud ketika sampai surat An-Najm ayat 26 tadi. Yaitu fasjudu lillahi wa'budu, ayat 62, ya. Orang musyrikin ikut sujud. Kenapa? Farahan bihadhil kalimati asyaitaniyati. Karena mereka senang dengan kata-kata syaitaniyah yang tadi didengar. Hatta innal walid ibn al-mughirah lamma kana kabira sin lam yastati ayasjuda alal ardi. Sampai ada seorang kafir, orang musyrikin yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketika dia usianya sudah tua ketika itu, enggak mampu sujud di atas tanah. Fa akhadha hafnatan min turabin fasajada 'alaiha. Maka dia mengambil segenggam tanah kemudian ditempelkan di keningnya karena dia enggak mampu sujud dan dia ingin sujud. Ya, saking senengnya dengar perkataan syaitaniyah tadi. Fasha'al khabaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusalihu ma'al musyrikin. Maka tersebar kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu itu berdamai dengan orang-orang musyrikin. Wa annahu aqarrahum ala ibadati Lati wal Uzza wa Manatin. Dan terdengar kabar, tersebar kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu setuju terhadap penyembahan Lata, Uzza dan Manat. Min ajli talabi syafa'ah, kalau sekedar untuk cari syafaat. Wa wasala al-khabaru ila al-muhajirina fi ardil habasyati minal muslimin. Dan kabar ini sampai ke telinga kaum muslimin yang ada di Habasyah, yang sedang hijrah. Anna rasula tusalihu huwa wal musyrikuna au anna al-musyrikina aslamu. Terdengar kabarnya ada dua versi. Imma Rasulullah itu berdamai dengan orang musyrikin, atau versi yang kedua, orang musyrikin masuk Islam. Namanya juga hoax, namanya juga kabar burung. Ada distorsi informasi. Sampai ke Habasyah kan jauh, ya. Habasyah itu di benua Afrika, di bagian tengahnya. Maka sampai ke sana sudah ada dua versi. Rasulullah berdamai dengan orang musyrikin atau orang musyrikin masuk Islam. Ya, maka tentunya orang-orang muslimin, kaum muslimin di Habasyah senang kalau benar bahwasanya orang musyrikin masuk Islam. Fa'adu minal Habasyati, maka mereka pun kembali dari Habasyah ke Mekah. Falamma wasalu ila Makkah wajadu hadzal khabara ghairu sahihin. Ketika mereka sampai ke Mekah, 15 orang itu yang ada di Habasyah termasuk Utsman bin Affan, Ruqayyah dan yang lainnya, ternyata mereka mendapati itu kabarnya hoaks, enggak benar. Wa annal musyrikina ma zalu ala adawatihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sebenarnya yang terjadi realitanya adalah orang-orang musyrikin tetap senantiasa memusuhi Rasulullah SAW, wa tadyiqihim 'alal muslimin, dan tetap mengganggu kaum muslimin. Enggak benar dua-duanya. Versi yang mengatakan Rasulullah berdamai dengan orang musyrikin enggak benar. Versi yang mengatakan orang musyrikin masuk Islam juga enggak benar. Ya, ini kabar hoaks. Nah, ini ringkasnya kronologis kisah Ghoraniq. Ya, yang mana Nabi diklaim telah mengucapkan tilkal gharaniqul ula, itulah berhala-berhala yang mulia, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sungguh syafaat mereka sangat ditunggu-tunggu. Nah, Al-Khudari rahimahullahu taala di sini tidak setuju dengan kisah ini. Beliau mengatakan dalam kitab Nurul Yaqin, amal hadithu fasanaduhu wa matanuhu qaliqan. Hadis kisah Gharaniq ini sanadnya dan matannya dua-duanya meresahkan. Fasanadu qala fihi al-qadhi Iyad fi syifa. Adapun sanadnya dikatakan oleh al-qadhi Iyad dalam kitab Al-Shifa bi ta'rifi hukukil Mustafa, ini kitab syarah juga. Kata Al-Qadhi Iyad, lam yukhrijuhu ahadun min ahli shihah. Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan perawi yang sahih. Wala rawahu thiqatun bi sanadin salimin, dan tidak ada perawi yang thiqah, dan tidak ada sanad dari hadis ini yang selamat, tidak ada yang bersih. Wa ammal matnu falaysa ashabu Rasulillah walal musyrikuna majanina. Adapun kritik tentang matannya, isinya, maka kata Al-Khudari, sahabat Rasulullah dan juga orang-orang musyrikin itu bukan orang gila. Hatta yasma'u madahan athna'a dhammin, sehingga mereka mendengarkan pujian di tengah-tengah celaan. Kan ayatnya isinya celaan. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Ini celaan semua, celaan kepada berhala. Tiba-tiba kok ada pujian? Ya, tiba-tiba ada tilkal gharaniqul ula, wah ini berhala yang mulia. Ya, kata Al-Khudari, memangnya orang musyrikin Quraisy ketika itu, memangnya para sahabat orang gila. Mereka tidak menyadari ada keanehan. Habis dicelah habis-habisan kok malah dipuji. Yang mereka enggak protes gitu. Wa yajuzu dzalika alaihim. Dan mereka biarkan itu. Menganggap tidak ada yang aneh gitu. Fa ba'da dzikril asnami qala. Di ayat selanjutnya tadi, afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Berhala-berhala ini nama-namanya sekedar nama yang kalian buat-buat sendiri, atau nama yang dibuat oleh bapak-bapak kalian. Allah tidak pernah kasih dalil tentang nama-nama ini. Ya, sultan artinya dalil. Ya, nama Lata, Uzza, Manat ini dari mana? Ini cuma buatan mereka saja. Ini kan celaan juga. Ayat 19 celaan, 20 celaan, 21 celaan, 22 celaan, 23 celaan, semuanya celaan. Ya, mana mungkin setelah ayat 21 kok malah ada pujian? Pujian di tengah-tengah celaan, ini aneh. Fal kalamu ghairu muntadhamin. Kalau memang benar seperti itu, maka ini perkataan yang enggak beres, tidak teratur, tidak sistematis, tidak lurus. Walau kana dzalika qad hasala latakhadhahu al-kufaru 'alaihi hujjatan yuhajjunahu biha waqtal khisam. Andaikan peristiwa ini benar terjadi, bahwasanya ada kalimat tambahan tilkal ghalanikul ula itu, maka tentunya orang-orang kafir sudah akan menjadikan peristiwa ini sebagai argumen untuk membantah orang-orang Islam dalam debat. Kalian orang-orang ngawur. Ya, masa katanya ayat Tuhan, masa ayat Tuhan kok habis mencela kok muji? Wah, berarti kalian bohong. Orang Quraisy akan mengatakan seperti itu ketika debat. Akan jadi senjata ya untuk mendebat orang-orang Islam, andaikan kisah Gharanik ini benar. Dan ini kan ya saya sering sampaikan, bahwasanya ketika itu adalah masa keemasan sastra Arab. Jadi hampir semua orang itu jago sastra, jago bahasa Arab, paham susunan-susunan kata. Nah, sehingga kesalahan kecil saja akan dikuliti oleh orang Quraisy. Kalau kisah Gharanik ini benar terjadi, maka ini kesalahan besar. Bukan hanya kesalahan kecil. Ini kesalahan besar, harusnya sudah dikuliti habis-habisan sama orang Quraisy. Al-Quran yang kalian bangga-banggakan ternyata seperti ini susunan kalimatnya. Kok ngawur-ngawuran, harusnya seperti itu. Tapi ternyata enggak ada seperti itu. Wahum man na'rifuhum minal inadi fi ma laysa fihi adna hujjatin. Padahal mereka orang-orang Quraisy, orang musyrikin adalah orang-orang yang paling ngeyel. Bahkan mereka menjadikan alasan yang bukan alasan. Alasan yang bukan alasan aja dijadikan bahan untuk menyerang kaum muslimin. Fa kaifa fi hadhihi? Maka bagaimana lagi kalau ayat ini betul, kalau peristiwanya terjadi, harusnya sudah jadi senjata pamungkas. Walaysa dzalikal qilu aqalla min tahwilil qiblati ila al-ka'bati. Andaikan Gharanik ini, peristiwa Gharanik, kisah Gharanik ini terjadi dan ada ayat tambahan tadi, maka ini tidak lebih aqal, tidak lebih ringan daripada kisah dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Ya. Wa hadza qalu fihi ma qalu hatta samahumullahu sufaha. Padahal kisah bergantinya kiblat saja dikomentari sama orang-orang Quraisy. Sampai-sampai Allah katakan orang Quraisy ini sufaha, orang-orang bodoh. Wa nazzalallahu fihim fi suratil Baqarah. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh itu, yaitu orang-orang musyrikin akan mengatakan, ma wallahum an qiblatihim alladhi kanu 'alaiha. Hei orang-orang muslimin, kenapa kok kalian tiba-tiba ganti kiblat? Nah, gitu secara bahasa gampangnya ya. Kalian kok tiba-tiba ganti kiblatnya? Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya pergantian kiblat ini di waktu asar. Ya, jadi ini waktu masih siang, masih terang benderang. Sholat zuhur tadi ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba kok asar ke Ka'bah. Diece sama orang Quraisy. Kalian ada apa ini? Kok ucuk-ucuk ganti kiblat? Nah, diece sama orang Quraisy. Ya, kata Allah mereka sufaha. Ya, seperti ini aja dijadikan untuk ece-ecean. Ya, maka seharusnya peristiwa Gharanik lebih parah lagi harusnya. Harusnya lebih diece lagi. Walakin lam yusma an ayy wahidin min rijalatihim al-mutasaddirina lil-inat minhum annahu qala malaka dhamamta alihatana ba'da an madahtaha. Namun tidak pernah didengar dari satupun lelaki orang-orang Quraisy yang suka debat, yang suka ngeyel, yang suka protes. Tidak ada mereka mengatakan, wahai orang-orang Muslim, wahai Muhammad, kenapa kok kamu setelah mencela Tuhan kami, kok malah kamu puji? Ya, enggak ada yang protes. Wa kana dzalika awla lahum min tajridi suyufi wa badli muhajjir rijal. Padahal seharusnya itu menjadi peristiwa yang lebih layak untuk mereka perangi dan mereka komentari. Ala annal mu'arrikhina alladzina yanqiluna هذه العبارة ويجعلونها سببا لرجوع مهاجري الحبشة يقولون أثناء كلامهم. Sebab yang kedua, ini kata Al-Khudhari, ini sebab mustahilnya matan hadis gharanid. Kalau yang pertama tadi, memangnya para sahabat dan orang musyrikin itu orang gila, ya, tidak ngomentari sesuatu yang aneh. Sebab yang kedua, para muarrikhin, ahli sejarah yang mereka menukil kisah ini, dan mereka menjadikan kisah ini sebagai sebab kembalinya orang Habasyah ke Mekah, ketika sedang menceritakan kisah ini, mereka mengatakan, innal hijrata kanat fi rajabin. Hijrah ke Habasyah itu bulan Rajab. Warruju'u kana fi syawalin. Pulang lagi ke Mekah bulan Syawal. Wa nuzulu suratin najmi kana fi Ramadan. Turunnya surat An-Najm di bulan Ramadan. Nah, jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, 4 bulan. Rajab hijrah, ya. Sya'ban di Habasyah, Ramadan turun surat An-Najm. Syawal sudah nyampe Mekah. Ya, maka kalau benar seperti ini mustahil. Ya, ini mustahil. Yang pertama, kalau memang turunnya surat An-Najm itu di bulan Ramadan, ya, harusnya tersebarnya berita ini butuh waktu. Karena zaman dahulu enggak ada WhatsApp, ya. Enggak ada Telegram, enggak ada SMS. Maka dari omongan orang ke omongan orang lain kan butuh waktu lama. Ini baru tersebarnya kabar. Ini andai kan benar di bulan Ramadan turun surat An-Najm, maka sampainya berita kisah gharanid ini di bulan Syawal baru nyampe. Bukan Syawal udah nyampe Mekah. Ini baru sampai berita nih ke Habasyah. Kemudian itu kan baru nyampe Syawal. Mereka melakukan perjalanan dari Habasyah ke Mekah itu sudah perlu waktu banyak lagi. Ya harusnya kira-kira ya bulan Dzulhijjah lah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru nyampe Mekah lagi. Maka dari time frame waktu ini mustahil. Fal muddatu baina nuzuli surati wa ruju'il muhajirina syahrun wahid. Maka jangka waktu antara turunnya surat An-Najm dengan kembalinya orang-orang muhajirin dari Habasyah ke Mekah itu cuma satu bulan jedanya. Wal muta'ammil adna ta'ammulin yara anna syahra kana la yakfi fi dhalika zaman lidhihab min Makkata ilal Habasyah. Dan orang yang merenungkan dengan baik-baik akan mengetahui bahwasanya satu bulan itu enggak cukup untuk melakukan perjalanan dari Habasyah ke Mekah. Barusan saya cek di Google Maps, ya. Kalian bisa cek sendiri, ya. Google Maps dari Mekah ke Ethiopia. Ya, dahulu pusat kerajaan Habasyah di Ethiopia. Yang dulu Habasyah itu powerful, kerajaan yang besar, kaya raya. Nah sekarang malah Ethiopia negara miskin. Ya. Allah musta'an. Mekah ke Ethiopia, kalau pakai Google Map itu 55 hari. 2 bulan. Dengan mode jalan kaki, ya. Bukan mode pesawat. Mode jalan kaki. Ya, bukan mode mobil, bukan mode motor. Mode jalan kaki. Tapi kalau Google Map pakai jalur darat. Ya, pakai jalur darat. Tapi kalau para sahabat kan pakai jalur laut. Ya. Dan kalau Google Map saya nggak tahu gimana cara ngubahnya kalau pakai jalur laut. Ya kurang lebih mungkin 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Perjalanan dari Habasyah ke Mekah. Wal iya biminha. Ya. Dan kembali ke sana. Li'annahu lam yakun idzaka marakibu bukhariyatun. Karena ketika itu belum ada kendaraan yang bukhariyah. Ya. Bukhari ini, bukhar maksudnya asap. Ya. Belum ada kendaraan yang pakai asap, artinya pakai bahan bakar. Seperti kereta, apa namanya, kapal uap. Ketika itu belum ada kapal uap. Ya, atau kereta, atau mobil, belum ada. Tusahilu sayra fil bahri, yang bisa melakukan perjalanan di laut, tapi pakainya kapal dayung. Ya. Wala telegraf, dan juga belum ada telegraf ketika itu. yuwassilu khabara islami Quraisyin liman bil Habasyah, yang menyampaikan kabar tentang kisah Gharanik itu kepada orang-orang Habasyah. Fala gharabata ba'da dzalika in qulna in hadhihi al khurafah min mawdu'at ahli al ahwa. Maka jangan heran kalau kita katakan kisah Gharanik ini adalah khurafat. Ya, kedustaan. Termasuk mawdu'at, kisah palsu yang dibuat-buat oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Alladzina ibtalahu ibtalallahu bihim hadzal din, yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai ujian dalam agama ini. Nah, jadi kata beliau, ini kisah dusta. Ini pendapat jumhur ulama hadis. Maksudnya kisah Gharanik ini dusta. Dari segi sanad dan segi matan enggak benar. Walakin alhamdulillah faqad manna 'alaiha bihifdzi kitabina al-majid alladhi yahkumu baina kulli muftarin kadzdzab. Namun alhamdulillah Allah Ta'ala telah menjaga kitab kita ini yang mulia ini, yang Allah Ta'ala tetapkan bagi setiap muftarin kadzab. Ya, Allah tetapkan apa namanya pengungkap bagi setiap pendusta dan pendusta. Tapi surat nafsiha, dan di surat An-Najm juga Allah Ta'ala katakan ma wa ma yantiqu 'anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bicara dari hawa nafsunya. Walladzi yulqihi syaitan min aqbahi ma yurwa. Kalau kisah Gharanik itu betul, maka perkataan yang dilemparkan oleh setan itu adalah seburuk-buruk perkataan. Artinya dari hawa nafsu Nabi aja enggak mungkin, apalagi Nabi mengucapkan perkataan setan. Itu lebih enggak mungkin lagi. Sehingga surat An-Najm tadi, wa may yantiqu 'anil hawa, ini sudah membantah kisah Gharanik. Fa kaifa yaqulu sallallahu alaihi wasallam aw yajri 'ala lisanihi mimma yabuthu asy-syukuka fil wahyi. Maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang menimbulkan keraguan dalam wahyu? Al-amru alladhi yuriduhu as-sufaha. Justru inilah perkara yang diinginkan oleh orang-orang bodoh. Raddallahu kaidahum fi nahrihim, dan Allah langsung membantah tipu daya mereka di sungai mereka. Walladhi warada fi sahihi fi mawdu'i hadha sujudi ma rawahu Abdullah ibn Mas'udin. Namun yang terdapat dalam hadis yang sahih tentang masalah sujud. Nah, tadi kan di kisah Gharanik tadi kita sudah ceritakan orang-orang musyrikin ikut sujud. Ya, Nabi membaca ayat yang terakhir, kemudian orang-orang musyrikin sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Langsung semuanya sujud. Nah, di sini Syekh Al-Khudhari ingin menjelaskan sujudnya sujud apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, ketika Nabi membaca surat An-Najm, fasajada, Nabi sujud. Wasajada man kana ma'ahu, dan semua orang di sekeliling beliau sujud. Illa rajulan, kecuali satu orang tadi, Al-Walid ibn Mughirah. Akhadha kaffan min Hasan wada'ahu ala jabhatihi. Beliau mengambil kerikil kemudian ditaruh di keningnya karena dia enggak bisa sujud. Wa qala yakfini hadza. Nah, dia mengatakan cukup bagiku seperti ini saja karena saya enggak bisa sujud. Wa ra'aituhu qutila ba'da kafiran, dan kata Ibnu Mas'ud, aku melihat orang ini qutila ba'du kafiran, terbunuh dalam keadaan kafir. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini riwayat Bukhari. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, wa ra'aituhu qutila ba'du kafiran. Aku melihat Al-Walid bin Mughirah setelah itu mati dalam keadaan kafir. Perhatikan, kesimpulannya Al-Khudhari, wa laysa fi hadzal hadithi ayyu dalalatin 'ala anna alladhina sajadu ma'ahu hum musyrikun. Dalam hadis ini tidak ada pendalilan bahwasanya yang sujud adalah orang musyrik. Tadi kalau kata Syaikhul Fauzan, yang sujud muslim dan musyrik. Kalau kata Al-Khudhari, yang sujud muslim semua. Enggak ada orang musyrik sujud di sini. Balil ladzi yufiduhu qawluhu, namun bahkan yang kita ambil kesimpulan dari perkataannya Ibnu Mas'ud, Fara'aituhu kutila ba'du kafiran. Aku melihat Al-Walid bin Mughirah terbunuh dalam keadaan kafir. Annahu kana musliman. Bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini muslim awalnya. Thumma ra'aituhu irtadda. Kemudian setelah itu murtad. Jadi ketika peristiwa itu, ya, peristiwa sujud itu, Al-Walid bin Mughirah itu masih muslim. Ini kata Al-Khudhari. Jadi kisah Gharaniknya itu keliru, tapi kisah sujudnya betul. Makanya ketika Nabi membaca surat An-Najm, orang-orang sekelilingnya pada sujud. Tapi kata Al-Khudhari, yang sujud muslim semua. Ya. Ini dalam rangka untuk membantah kisah Gharanik. Ya. Jadi ingin mengatakan kisah Gharaniknya keliru, tapi sujudnya betul. Tapi yang sujud itu orang muslim semua. Gak ada orang musyrik yang sujud. Kata Al-Khudhari. وَهَذَا مَا حَصَلَ مِنْ بَعْدِ دِعَافِ الْقُلُوبِ الَّذِينَ لَمْ يَتَحَمَّلُوا الْأَذَى. Dan ini, kesimpulan ini hanya disimpulkan oleh sebagian orang-orang yang lemah hatinya, ya, yang mereka tidak bisa يَتَحَمَّلُوا الْأَذَى, tidak bisa menanggung gangguan, فَكَفَرُوا, kemudian mereka menjadi kafir, مِنْهُمْ عَلِي بُنُ أُمَيِّتَ بْنِ خَلَافٍ. Atau, murtadnya Al-Walid bin Mughirah ini adalah kondisi di mana karena hati mereka lemah dan mereka tidak bisa menanggung gangguan dari orang-orang musyrikin sehingga mereka menjadi kafir, murtad. Di antara mereka adalah Ali bin Umayyah bin Khalaf. Jadi dalam rangka untuk membantah kisah Gharanik, ya, karena ada syubhat hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ini menceritakan tentang sujud. Sedangkan di kisah Gharanik ada sujud juga. Nah, maka orang-orang yang menetapkan kisah Gharanik akan menggabungkan dua hadis ini. Ya, karena ada sujudnya. Sama ini, berarti kisahnya betul. Berarti kisah Gharanik ini didukung oleh hadis Bukhari ini. Nah, Al-Khudhari ingin bantah, enggak seperti itu. Ini hadis Bukhari, kisah yang lain. Sujudnya betul, kisah Gharaniknya keliru. Dan yang sujud itu bukan orang musyrikin seperti dalam kisah Gharanik. Yang sujud itu orang muslim semua. Namun ini ini adalah kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kisah Gharaniknya keliru memang. Tidak terjadi, itu kisah dusta. Kata Syekh Utsaimin, ya. Tapi kisah sujudnya orang musyrikin ada. Itu betul ada. Makanya disini beliau memberikan ta'liq. Kalamu Syekh rahimahullah, hadza ghair sahihin. Perkataan Syekh Al-Khudhari ini tidak benar. Fa'inal Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a surat an-najmi wa sajada fiha al-muslimun wal musyrikun. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ketika Nabi membaca surat An-Najm, maka beliau sujud, kemudian setelah itu orang muslim dan musyrik sujud. Jadi sujudnya orang musyrik sujud itu betul. Wal insu wal jinnu, bahkan juga jin dan manusia sujud semua. Ketika membaca ayat wa'budu lillahi fa'budu. Ya. Fa'budu lillahi wa'budu, ya, fa'budu lillahi wa'budu, ya, afan, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian dan sembahlah Allah. Semuanya sujud, muslim, musyrik, manusia, jin, semua sujud ketika itu. Dan ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Fasawabu annahum kulluhum sajadu, yang benar mereka semua sujud. Lakin qalu inna quraishan lamma quri'at 'alaihim as-suratu wa fiha ma ta'lamuna min al-asya' al-'azimah dhuhilu wa annahum li dhuhulihim sajadu ma'al muslimin. Namun orang Quraisy ketika mereka dibacakan surat yang di dalamnya terdapat keagungan-keagungan yang luar biasa, maka dhuhilu, mereka pun merendahkan diri mereka dan mereka pun ikut sujud bersama kaum muslimin. Ya, maka sujudnya kaum musyrikin betul adanya. Tapi bukan karena mereka senang dengan perkataan Gharanik tadi. Tilkal Gharanikul Ula, bukan itu. Tapi mereka mendengar surat An-Najm ini indah, berisi keagungan-keagungan Allah, dan mereka tersentuh, Kemudian ketika kaum muslimin sujud, mereka ikut sujud. Itu sebabnya. Walaisa dzalika taqarruban ilallahi kama huwa ma'lum. Mereka sujud bukan karena beribadah kepada Allah sebagaimana sudah diketahui. Illa hadzal rajula, kecuali satu orang tadi, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Amma qauluhu, adapun perkataan Ibnu Mas'ud, ra'aituhu kutila ba'du kafiran. Aku melihat dia, Al-Walid ini, terbunuh setelah itu dalam keadaan kafir. Fama'nahu annahu lam yuslim. Maknanya, Al-Walid bin Mughirah ini enggak pernah Islam sama sekali. Ketika turunnya surat An-Najm, ya kafir, setelah itu mati dalam keadaan kafir. Ini tidak bermakna sebelum itu Al-Walid itu Islam, enggak sama sekali enggak bermakna demikian. Walaisal ma'na annahu aslama tsumma irtadda. Perkataan Ibnu Mas'ud ini sama sekali tidak bermakna bahwasanya Al-Walid ini Islam kemudian murtad, tidak. Fa kalamu syekhi fi hadza ghairu muharrarin. Maka perkataan Syekh Al-Khudhari di sini kurang tersusun rapi, ya. Artinya hujahnya bagus, ingin mengatakan kisah Gharani ini enggak benar, tapi susunannya kurang rapi sampai kebablasan mengatakan peristiwa sujudnya orang musyrikin itu enggak ada. Amma mas'alatul gharaniq fal gharaniku awalan hiya kama qala Syekh rawatuha du'afa. Maka kata Syekh Utsaimin, adapun kisah gharaniq, memang kisah gharaniq ini pertama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Ghudari, perawinya semuanya dhaif. Wa tsani ala fardhi sihhatiha wa laysa biha ma yaqdahu birrisalah. Yang kedua, andaikan kisah gharaniq ini benar, maka sama sekali tidak ada yang mencederai kerasulan Rasulullah. Ya, andaikan benar ada tambahan kata-kata tilkal gharaniqul ula, maka ini yang mengatakan bukan nabi. Maka sama sekali tidak membuat Nabi menjadi tertuduh, atau Nabi dikira bisa salah, tidak maksum, bisa jadi Nabi mengucapkan kekeliruan. Tidak, sama sekali tidak bermakna demikian. Ya, makanya ulama-ulama yang mengatakan kisah gharaniq ini benar adanya, kita tidak ingkari, ya. Kita toleransi, ya, seperti Syekh Shalih Fauzan, ya, seperti Ibnu Hajar. Maka andaikan mereka mengatakan kisah gharaniq ini benar, ya enggak ada masalah. Karena bukan berarti Nabi mengucapkan kalimat yang keliru tersebut. Li'anallaha ta'ala qala, karena Allah ta'ala firman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, kecuali pasti setan akan melemparkan kalimat kebatilan idza tamanna, ketika rasul tersebut sedang tilawah, fi umniyatihi, dalam tilawahnya. Jadi semua nabi dan semua rasul itu terjadi pada diri mereka peristiwa seperti ini, ya, sehingga tidak membuat nabi menjadi tercela, menjadi diragukan kebenaran ucapannya. Surat Al-Hajj ayat 52. Ya, ala kulli hal, wallahu a'lam, dari apa yang kami pelajari, dari apa yang kami telusuri, yang rajih kisah gharaniq ini kisah yang dusta. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama hadis. Ya, jumhur ulama hadis. Dan karena ini bicara tentang hadis, ya, maka pendapat ulama hadis ini yang harusnya paling kita pegang. Ya. Kalau ulama muarikh, ya, ulama muarikh ahli sejarah dalam masalah ini kurang dipertimbangkan, ya, karena kan ini mahalun nizaknya, titik persusiannya adalah pada hadisnya. Hadisnya sahih apa tidak? Nyata para ulama hadis jumhurnya, mayoritas yang mengatakan hadis kisah gharaniq adalah hadis yang palsu. Ya, kalau tidak mereka mengatakan sangat-sangat lemah sekali. Sehingga yang rajih wallahu a'lam, kisah gharaniq adalah kisah yang tidak benar adanya. Ya, ditambah lagi dengan tadi indikasi-indikasi secara logika bahwasanya ini enggak mungkin terjadi. Ya, tadi time frame waktunya, kemudian juga kenapa kok orang Quraisy enggak protes? Ini adalah alasan-alasan pendukung yang menguatkan bahwasanya kisah Ghalanik ini tidak terjadi. Namun sekali lagi tadi, karena ada ulama yang mensahihkan seperti Ibnu Hajar, ya seperti Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, maka ini termasuk dalam ranah khilafiyah. Khilafiyah ijtihadiyah, artinya kalau ada yang percaya dengan kisah ini pun enggak masalah, kita toleransi. Dan andaikan kisah ini benar sebagaimana pendapat sebagian ulama, itu pun tidak masalah dan tidak membuat nabi kita menjadi diragukan perkataannya, tidak sama sekali. Ini bisa kita sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil banyak pelajaran, banyak ibrah dari kisah ini yang bisa kita amalkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.